الحمد لله أن كثيرا طيبا مباركا فيه كما هي ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih membaca keterangan dari Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa kecintaan kepada Allah dengan cinta yang hakiki, yaitu mentauhidkan Allah dalam mahabbah, maksudnya adalah tidak tersisa dalam jiwanya kecintaan kecuali dicurahkan, diberikan kepada Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, walaisa liqalbihi salahun wala na'imun illa bin yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata beliau. Kemudian dalam hatinya tidak ada kebaikan, tidak pula kenikmatan, kecuali Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai bagi dirinya dari selain keduanya. Wan la takun mahabbatuhu li ghairillah, dan kecintaannya tidak diberikan untuk selain Allah. Fala yuhibbu illallah, dia tidak mencintai kecuali Allah. Kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, tiga sifat siapa orang yang memilikinya akan mendapatkan dengannya manisnya keimanan. An yakun Allah wa rasuluhu abba ilaihi mimman siwahuma, yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah, yang kedua dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya, mencintai seseorang karena Allah. Wa yakrahu an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yulqa fi nar, yang ketiga dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia, tidak maunya dia untuk dilemparkan dalam neraka. Tiga hal ini siapa yang bisa menghadirkan dalam jiwanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Wa mahabbatu rasulihi hiya min mahabbati, dan kecintaan kepada Rasulnya itu adalah bagian dari cinta kepada Allah SWT. Karena mencintai Allah ya berarti melaksanakan ketaatan, ketundukan kepada Allah SWT. Sementara hal itu berkonsekuensi untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah, mencintai segala yang ada pada Rasulullah SAW. Ya, sehingga kecintaan kepada Allah itu mengharuskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fa hiya min mahabbatihi, bahkan cinta kepada siapa saja apabila itu dilandaskan karena Allah, maka itu bagian dari kecintaan kepada Allah SWT. Cinta kepada seorang karena Allah mencintainya. Ya. Cinta kepada sifat karena Allah mencintainya. Cinta kepada tempat, waktu, ya, dan segala hal karena Allah mencintainya. Ini termasuk bagian kecintaan kepada Allah SWT, atau penyempurna kecintaan kepada Allah SWT. Wa in kanat li ghairillah fa hiya munqisatun li mahabbatillah mudha'ifatun laha. Apabila kecintaan kepada selain Allah, ya, maka cinta itu hanya akan mengurangi dan melemahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar cintanya kepada selain Allah menghalangi dari kecintaan kepada Allah, maka semakin melemah, ya, semakin rendah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasduku hadhihi al-mahabbah bi an yakuna karahatuhu li abghadil asya ila mahbubihi. Ya. Wa yasduku hadhihi al-mahabbah, dan ya, atau yusaddiq juga bisa, membenarkan mahabbah ini, kecintaan atau mahabbah itu menjadi benar. Ya, Allah alam. Mahabbah itu menjadi benar, kecintaan kepada Allah menjadi benar atau menjadi bukti atas kecintaan kepada Allah. Bian yakuna karahatuhu li abghadil asya ila mahbubihi, bahwa kebencian itu, ya, kebenciannya itu pada perkara yang paling dibenci oleh yang dicintai. Ketika Allah, ya, sangat membenci kekafiran, maka dia pun membencinya. Ya, dia pun tidak senang kepada kesyirikan tersebut. Wa huwal kufru. Ya. Bi manzilati karahatihi lilqaihi finnar au asyad. Kecintaan kepada kafiran tersebut seperti afan. Kebenciannya kepada kekafiran tersebut seperti kebenciannya ketika dilemparkan di dalam neraka, atau bahkan lebih benci lagi, ya, kebenciannya kepada kafiran melebihi kebenciannya atau minimal yang sama, ya, ketika dia diancam untuk masuk neraka. Ya, ini bukti jujurnya kecintaan kepada Allah SWT. Ya, bahwa dia juga membenci kekafiran, ya, tidak terima dengan kekafiran, marah, ya, dan melawan segala bentuk kekafiran, sebagaimana dia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam neraka. Wala raib anna hadza min a'zamil mahabbah. Tidak diragukan bahwa hal ini termasuk kecintaan yang paling besar. Fa'inal insan la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi syai'a. Sungguhnya manusia tidak mendahulukan sesuatu pun atas kecintaan kepada dirinya. Fa'idha qaddama mahabbatal iman billah ala nafsihi, maka ketika dia kemudian mendahulukan kecintaan kepada iman terhadap Allah, ala nafsihi, atas kecintaannya kepada dirinya, bihaitsula lau khayyara bainal kufri wa ilqaihi finnar. Ya, di mana apabila dia diberi pilihan, lau khayyara, antar kekafiran atau dilemparkan ke dalam neraka, lakhtara an yulqa finnar wala yakfur. Ya, dia diberi pilihan. Ini di antara kuatnya kecintaan kepada Allah SWT. Misalnya dia diberi pilihan, ya, antara kekafiran atau dilemparkan ke neraka. Misalnya dia diberi pilihan, pilih mana, antara kekafiran atau dilemparkan ke dalam neraka. Dia karena lebih mencintai Allah SWT daripada dirinya, mesti memilih untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, sampai seperti itu. Karena apa? Ya, keselamatan dari neraka itu kecintaan terhadap jiwa pribadi. Ya. Sementara kekufuran atau membenci kekufuran itu bagian dari kecintaan kepada Allah SWT. Ketika dia lebih mengutamakan, mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka dia lebih memilih untuk mengesampingkan kecintaannya kepada pribadinya, ya, sehingga dalam pilihan ini dia milih masuk ke dalam neraka daripada Allah disekutukan. Itu misalnya ada dua pilihan seperti ini, ya, sampai sedemikian rupa. walaupun konsekuensinya ya harus masuk ke dalam neraka demi membenci kekafiran, dia rela. Ya, dia rela. Itu bukti tulusnya kecintaan kepada Allah SWT. Difahami ini? Ya. Karena ahabba ilaihi min nafsihi. Jadi dilemparkan neraka itu lebih dia cintai daripada melakukan tindak kekufuran. Karena apa? Besarnya kecintaan kepada Allah lebih mengalahkan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ya, itu apabila diumpamakan seperti itu terjadi. Padahal ya Allah SWT mengharamkan neraka bagi mereka yang murni ikhlas cintanya kepada Allah SWT. Namun kita sekarang sedang membahas konsekuensi kecintaan kepada Allah mendahulukan, ya, mengutamakan kecintaan kepada apa saja, segala sesuatu, termasuk kecintaan kepada diri pribadi seseorang. Sehingga Ibnu Qayyim sampai menggambarkan seperti ini, ya, walaupun dirinya itu dibenamkan dalam neraka, dibakar, ya, lebih dia cintai, ya, lebih dia pilih daripada mensekutukan Allah SWT. Wahadil mahabbah hiya fauqa ma yajidul usyaq. Kecintaan yang sampai taraf seperti ini di atas apa yang didapatkan oleh usyaq, orang-orang yang tingkat kecintaan kepada sesuatu sudah sangat kuat, ya, sangat tinggi. Min mahabbati mahbubihim, ya, min mahabbati mahbubihim, dari kecintaan terhadap apa yang mereka cintai, ya, usyaq, ya, orang-orang yang cinta kepada sesuatu dan sampai membuat buta mata hatinya, ya, tidak bisa menilai, ya, tidak bisa melihat lagi kenyataan dengan sebenarnya, sesuai dengan hakikatnya, karena saking cintanya, ya, layaknya orang yang sakau, kecanduan, ya, terhadap obat larang misalnya, sudah gak bisa lagi akalnya menilai dengan normal, dengan seimbang, ya, karena saking inginnya, saking cintanya kepada hal tersebut. Nah, orang yang cinta kepada Allah sampai taraf seperti itu akan mendapatkan kenikmatan lebih daripada yang didapatkan mereka itu. Bal la nadzira li hadzal mahabbah, bahkan tidak ada tandingan untuk kecintaan yang seperti ini. Kama la mathila liman ta'allaqat bih, sebagaimana tidak ada permisalan atau tidak ada yang menandingi bagi orang yang bergantung hatinya kepada Allah SWT. Ya, enggak ada yang bisa menandingi itu semua. Wa hiya mahabbatun taqtadhi taqdimal mahbub fiha ala nafsi wal mal wal walad. Yaitu kecintaan yang mengharuskan mendahulukan yang dicintai padanya, ya, daripada jiwanya sekalipun, harta anaknya, ya, semuanya. Wa taqtadhi kamal adh-dhul wal khudu wa ta'zim wal ijlal wa ta'ah wal inqiyad zahiran wa batinan. Kecintaan yang melahirkan kesempurnaan kerendahan di hadapan yang dicintai, yaitu Allah SWT, dan kekhusyuan, khudu, yakni kehinaan diri, wa ta'zim, pengagungan terhadap yang dicintai, wal ijlal, pemuliaan, ketaatan, dan tunduk patuh, zahiran mabatinan, lahir dan batin. Wahada la nadhira lahu fi mahabbati makhlukin walau kanal makhluk man kana. Dan ini tidak ada tandingannya, tidak yang semisal, ya, dalam kecintaan kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya, makhluk apapun yang dicintai, enggak ada tandingannya. Walihada man asyraka bainallah wa baina ghairihi fil mahabbah al khassah, oleh sebab itu, ya, Siapa yang mensekutukan Allah antara Allah dengan selainnya dalam mahabbah yang khasah ini, kecintaan ibadah ini, kana syirkan la yaghfiruhullah, maka itu menjadi bagian kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuninya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, mereka mencintainya, tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan ibadah. Namun adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka lebih mencintai Allah SWT, yakni lebih mencintai Allah SWT daripada mereka mencintai tandingan-tandingan mereka. Orang kafir mencintai tandingan sembahan selain Allah tersebut. Wasahihnya nama al-ayah, dan yang benar kata beliau bahwa makna ayat ini, analladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah daripada min ashabil andad li andadihim, daripada kecintaan para pelaku kesyirikan terhadap berhala-berhala mereka. Kalau mereka cinta kepada berhala mereka, bergantung kepadanya, mengagungkan, merendahkan diri di hadapannya, kaum mukminin itu lebih dan lebih jauh lagi kecintaannya kepada Allah, lebih merendahkan diri kepada Allah, lebih mengagungkan Allah SWT, taat kepada Allah zahiran wa batinan. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minin rabbihim la yumatsiluha mahabbatu makhluqin aslan, sebagaimana telah lalu bahwa kecintaan kaum mukminin kepada Rabb mereka Allah SWT, ya, la yumatsiluha mahabbatu makhluqin aslan, tidak bisa menandinginya kecintaan makhluk selama-lamanya, cintaan kepada makhluk selama-lamanya, ya, atau sama sekali enggak ada kecintaan kepada makhluk yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah SWT. Ya, makhluk ini umum semuanya, baik itu yang nampak atau yang tidak nampak, artinya mencintai kedudukan, ambisi kepada kehormatan, pangkat, ya, ini juga makhluk. Dan banyak orang yang ambisius seperti itu kemudian jadi gelap mata, menerjang segalanya, ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, cinta sampai menjadikan buta mata hatinya. Nah, kecintaan kepada makhluk apapun itu, ya, tidak bisa menandingi kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yumatsilu mahbubuhum ghairahu, sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah ini tidak, la yumatsilu ghairahu. Kama la yumatsilu mahbubahum kama la yumatsilu mahbubuhum ghairahu, sebagaimana yang dicintai oleh kaum mukminin, yaitu siapa? Mahbubnya Allah SWT, ya, tidak ada yang bisa menandingi makhluk selain Allah ini. Selain Allah dari makhluknya, tidak ada yang bisa menandingi Allah SWT, ya. Jadi sebagaimana Allah tidak ada yang menandingi dari kalangan makhluk, ya, sedikit pun tidak ada yang bisa menandingi Allah SWT, maka kecintaan kepada Allah, ya, ini pun tidak akan tertandingi dengan kecintaan kepada makhluk. Faham? Ya. Wa kullu adan fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Setiap sakit, gangguan, sesuatu yang berat, ketika itu di dalam kecintaan kepada selain Allah, ya, misalnya cinta kepada jabatan, kedudukan, kehormatan, akhirnya membuat dia kadang merendahkan diri di hadapan sesama makhluk, ya, untuk mencari simpati, ya, dan seterusnya. Nah, ini kerendahan-kerendahan itu, ya, adalah azab, ya, gangguan ya, dan semacamnya. Nah, ketika seorang memberikan atau mendapatkan hal tersebut ketika atau dalam mencintai Allah SWT, maka itu hakikatnya adalah kenikmatan. Saya ulangi, wa kullu adan fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Gangguan rasa tidak nyaman ketika yang muncul ketika mencintai selain Allah, maka gangguan itu, ketidaknyamanan itu yang muncul ketika kita mencintai Allah adalah kenikmatan. Fa huwa na'imun fi mahabbatihi. Ya, karena orang akan merasakan nyaman saja. Orang melihat ya capeknya mereka, ya tiap hari di masjid, ya belajar. Kalau orang melihat ya, itu tidak masuk akal. Ya, hidup seperti itu sangat terbatas sekali, sempit gerakannya, ya, ruang gerakannya sangat terbatas. Ya, orang melihat apa? Azan. Kalau kecintaan itu untuk selain Allah, ya memang berat. Namun kita merasakan nikmat ketika semuanya dijalani karena Allah SWT, karena kecintaan kepada Allah SWT. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi, dan setiap makruh, segala yang dibenci yang muncul pada saat mencintai selain Allah, fahuwa qurratu ainin fi mahabbatihi, maka itu menjadi penyejuk mata, hiburan, kedamaian, ya, kebahagiaan ketika dia, ketika hal itu terjadi pada kecintaannya kepada Allah SWT. Intaha. Demikian penjelasan dari beliau rahimahullah. Semoga dipahami. Sebuah pemaparan, ya, penjabaran yang sangat dalam, ya, beliau menguraikan terkait dengan mahabbah, kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Kemudian kita kembali kepada penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahumullah, masih dalam pembahasan ayat wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, bahwa kata beliau fa innahum ahabbuhum ma'allah wa in kanu yuhibbunallah ta'ala, bahwa mereka itu para pelaku kesyirikan mencintai berhala-berhala mereka walaupun mereka juga mencintai Allah. Dan telah kita jelaskan, walaupun mereka mencintai Allah, yaitu cinta yang dusta, cinta mereka palsu, ya, karena cinta kepada Allah yang hakiki ini akan membenci apa yang Allah benci. Ya, sebenarnya tadi kita jelaskan wa yakulun, mereka pelaku kesyirikan juga mengatakan la ilaha illallah. Wa yusalluna wa yasumun, salat, melakukan puasa juga. Namun faqad asyraku billah fil mahabbah, mereka telah mensekutukan Allah dalam mahabbah. Ada banyak kemungkinan, ya, bisa jadi karena kecintaannya mereka itu memang dusta, dibuat-buat, atau karena bodohnya mereka, ya, menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah bukti cinta kepada Allah SWT, karena kebodohan. Dan banyak orang yang semacam itu, ya, cinta yang berlebihan kepada wali, ya, dia kira itu sebagai wujud atau bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jauhnya kaum mukminin dari agama mereka sehingga terjatuh dalam perkara yang paling fatal yang menafikan keimanan atau pokok keimanan bahkan. Faqad asyraku billah fil mahabbah bi mahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang sholat dan juga puasa, itu terjatuh dalam kesyirikan dalam mahabbah, ya, yaitu kecintaan kepada selain Allah dan mengibadahi selain Allah tersebut dengan kecintaannya itu. Karena kecintaan yang ibadah itu melahirkan apa? Kerendahan diri, ya, dan pengagungan kepada yang dicintai. Fatihaduhum al-andada yuhibbunahum kahubillah, maka berhala-berhala yang mereka buat itu, yang mereka ibadahi selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Yubtilu kulla qawlin yaqulunah, membatalkan ucapan yang telah mereka ikrarkan, la ilaha illallah yang mereka ucapkan, ya, akan batal, ya, dengan berhala-berhala yang mereka cintai. Wa kulla amalin ya'malunah, dan telah membatalkan amalan yang mereka telah kerjakan, sholatnya, sedekahnya. Lianal musyrik la yakbal minhu amalun wa la yasih minhu. Karena orang yang musyrik, ya, telah mensekutukan Allah, tidak akan diterima dan tidak akan sah amalan apapun dari dirinya. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah berfirman, kalau engkau mensekutukan Allah akan gugur amalan-amalanmu. Ya. Pada orang yang beriman saja kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, akan gugur amalan-amalan sebelumnya. Apalagi yang dari awal dia telah mensekutukan Allah, tidak akan diterima. Ya, tidak akan sah amalan apapun yang dia lakukan. Wa haula'i wa in qalu la ilaha illallah faqad taraku kulla qaidin qayyadat bi hadhil kalimatil 'azimah min al-'ilmi bi madluliha. Mereka itu walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, namun telah meninggalkan seluruh qaid, ya, ikatan-ikatan, ya, yang, ya, kulla qaidin qayyadat bihi hadhil kalimah al-'azimah, syarat-syarat yang mengikat kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, minal ilmi bimadluliha, yaitu berupa pengetahuan terhadap yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya, misalnya nafi dan itsbat harus ada dua rukun, dan syarat-syarat la ilaha illallah 7 atau 8 syarat yang telah kita sebutkan. Mereka tidak memahami hal tersebut sehingga meninggalkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak memenuhi rukun-rukunnya, sehingga kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi siapa saja yang mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.